اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، حاضرين para peserta i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Roja, baik melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube, melalui Facebook, juga para pendengar Radio Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani, Purbalingga, RIS, Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Amuba di Tanjung Pinang, dan Suara Hidayah di Pekanbaru, juga ikhwan para peserta itikaf di Masjid Al-Hijrah pada Suka Cimahi, juga mungkin yang sudah standby saudara-saudara kita di Amerika sana melalui streaming, yang nanti kita akan adakan kajian khusus jarak jauh untuk mereka di sana, di New York, di Texas, New Jersey, Vancouver, Kanada, dan beberapa kota lain di sana. Kita nanti akan mengunjungi mereka jam 6, jadi kajian kita hanya sampai jam 6 sekarang. Jam 6 kita lanjut ke KJJ, kajian jarak jauh dengan tema tipu daya setan. Bagi radio-radio yang sekarang ikut merelay kajian ini dan mau bergabung lagi nanti jam 6, dipersilakan berhubungan dengan operator Radio Roja Bandung. Ikhwan a'azanillah wa iyyakum, kita akan lanjutkan bahasan tentang apa yang paling utama dilakukan di 10 hari terakhir. Kita sekarang fokus membahas tentang Lailatul Qadar. Salah satu di antara keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar yang Allah turunkan di setiap 10 hari yang terakhir. Allah menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar di satu surat penuh yang disebut dengan nama Surah Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Fiha yufraku kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. Rabbas samawati wal ard. وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقِنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. Ini bukan surah Al-Qadar tapi surah Ad-Dukhan ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh barokah. Maknanya malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Di malam itu yufraku kullu amrin hakim. Dibedakan. Mana dibedakan? Ditetapkan. Ditakdirkan. Semua urusan secara bijaksana. Sebagai urusan atau ketetapan dari sisi kami. Dan kami mengutus utusan sebagai rahmat dari Rabbmu. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Rob langit dan bumi, serta apa-apa yang ada di antara keduanya, apabila kalian yakin. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Rob kalian dan Rob bapak-bapak kalian sejak awal. Ayat ini menjelaskan bahwa malam tersebut malam yang penuh barokah, malam Lailatul Qadar. Karena banyaknya kebaikan, keberkahan, keutamaan. Di antara keberkahan dari malam tersebut adalah Al-Quran diturunkan di malam tersebut. Maksud Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar adalah diturunkan sekaligus 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Langit ada 7 lapis. Nah, dari Lauhul Mahfuz itu 30 juz. Langsung diturunkan seluruhnya, tapi tidak langsung kepada Nabi SAW, tapi ke Baitul Izzah di langit dunia. Di langit yang terdekat dengan kita semuanya sekaligus. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Makanya dikatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya diturunkan seluruhnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Di malam itu ditetapkan seluruh urusan, seluruh yang akan terjadi di tahun tersebut. Baik itu tentang rizki, ajal, kebaikan ataupun keburukan. Jadi di malam tersebut sampai satu tahun berikutnya, takdir ditetapkan tentang apa yang akan terjadi di alam dunia ini. Dan ini yang kemudian disebut dengan takdir sanawi. Sanawi itu tahunan atau takdir hauli. Hauli itu sama, tahunan, satu tahun. Pernah dengar kata-kata haul untuk zakat ya? Wa'ala alaihil haul, dan telah berlalu bagi harta itu satu tahun. Nah, takdir yang ditetapkan di setiap Lailatul Qadar disebut takdir hauli atau takdir sanawi. Kita pernah bahas tentang takdir ada 5 macam penulisan takdir. Yang pertama adalah takdir ajali yang ditetapkan sebelum Allah menciptakan apapun. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah apa? Kolam. Bukan kolam bahasa Indonesia loh. Kolam bahasa Arab. Apa artinya? Pena. Sanes balong katanya. Tapi pena. Bukan kolam telaga, kolam renang. Bukan. Bukan lake. Bukan balong. Tapi pena untuk menuliskan. Lalu Allah berfirman kepada si kalam, uktub, tulis olehmu. Kalam ini bertanya, famadha aktub, apa yang harus aku tulis? Uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis olehmu seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Si kalam itu lalu menulis. Itulah ya, dituliskan seluruh takdir dari awal sampai akhir sampai hari kiamat, dan itu disebut penulisan takdir ajali di Lauhul Mahfuz. Nah, ada lagi penulisan takdir tahunan yang ditetapkan setiap Lailatul Qadar, dan penulisan hauli atau sanawi atau tahunan ini menginduk kepada tulisan di Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin berbeda antara apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz dengan apa yang ditetapkan setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Tidak mungkin berbeda, apalagi bertolak belakang, tapi menginduk ke sana. Ya. Ada lagi penulisan takdir Umri namanya. Maknanya penulisan tentang rincian apa yang akan teralami oleh setiap orang. Setiap orang kan berbeda-beda takdirnya. Empat yang dituliskan, apa? Ajalnya, rizkinya, amalnya, dan suka-dukanya. Dan itu dituliskan ketika orang berada di perut ibu pada usia kandungan 4 bulan. Itu khusus untuk masing-masing orang penulisan itu. Kalau takdir yang ditetapkan di malam Lailatul Qadar, untuk semua yang akan terjadi alam jagat raya ini, untuk setahun ke depan. Baik takdir umri yang dituliskan di setiap perut ibu ketika sang janin usia 4 bulan, ataupun takdir tahunan, ataupun takdir azali, pasti sama. Takdir azali yang ada di Lauhul Mahfuz sebagai induk, catatan induk, seluruh penulisan takdir yang lainnya itu menginduk ke sana. Ada juga takdir yaumi. Yaumi itu harian. Allah setiap hari, di setiap malam, menuliskan, mentakdirkan apa yang terjadi esok. Sebagaimana firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Makna fi sya'an, sibuklah menuliskan takdir yang terjadi besok. Tulisan takdir yaumi menginduk kepada baik tulisan umri ataupun hauli, apalagi ke Lauhul Mahfuz. Semuanya sama. Jadi penulisan lain hanya rincian atau penulisan takdir parsial. Kalau yang di atas, yang di Lauhul Mahfuz umum. Kalau yang umri parsial itu maksudnya hanya sebagian dari takdir yang dituliskan untuk masing-masing orang. Masing-masing orang kan berbeda. Nah, tahunan disebut juga penulisan parsial karena hanya untuk setahun yang akan datang. Setahun yang kemudian nanti ditetapkan lagi pada Lailatul Qadar yang berikutnya. Makanya malam itu disebut dengan sebutan Lailatul Qadar, artinya malam penulisan takdir. Malam penulisan qadar. Nah, jadi di malam itu Allah Azza wa Jalla menetapkan takdir tentang rizki, tentang ajal, tentang si ini akan wafat, si itu akan lahir, si ini tahun depan akan haji, si ini tahun depan bulan anu akan umroh, si ini akan mengalami musibah. Itu setahun kemudian ditetapkan. Setahun yang akan datang pada malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dari Lailatul Qadar sampai Allah Azza wa Jalla menerangkan secara rinci dalam satu surat yang sempurna, satu surat yang utuh, dan surat itu disebut dengan sebutan Surah Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu turunlah para malaikat dan ruh yang dimaksud ruh di sini adalah Jibril alaihi salatu wassalam, dengan izin dari Rabb mereka, min kulli amr, membawa semua urusan, maksudnya menetapkan seluruh urusan. Terus seluruh urusan sana sekarang malam itu salam, keselamatan. Hiyamatul fajr, sampai terbit fajar. Makna al-qadar yang kedua, tadi al-qadar yang pertama maknanya apa? Takdir, ketetapan Allah. Makna yang kedua asy-syaraf wa ta'zim, bimana at-taqdir. Ya. Yang kedua adalah asy-syaraf wa ta'zim. Syaraf itu mulia, ta'zim itu agung. Malam itu malam yang mulia, malam yang agung. Dan dua makna ini, pertama tadi makna takdir, yang kedua makna agung atau mulia, dua-duanya terkandung di malam itu. Ya mulia, ya agung, ya malam itu ditetapkan seluruh takdir yang akan terjadi setahun yang akan datang. Makanya disebut dengan sebutan Lailatul Qadar. Lalu Allah menyatakan Lailatul Qadar ini lebih utama daripada 1000 bulan. Maknanya orang yang beribadah di malam itu, apapun bentuk ibadahnya, sholat, baca Al-Quran, zikir, doa, talabul ilm atau apapun, infak dan sedekah, itu pahalanya lebih besar daripada kalau ibadah-ibadah tadi dilakukan di luar Ramadan dalam jangka waktu 1000 bulan. Berapa tahun itu? Lebih dari 83 tahun, hampir 84 tahun. Sok aja kalau gak percaya buka kalkulator. Bagi 1000 dibagi berapa? 12, akan keluar 83, sekian. Sekiannya saya malas ngitung, pokoknya sekian lah. Dulu pernah saya hitung, lupa lagi. Pokoknya 83, hampir 84 tahun. Yang menjadi asbabun nuzul dari ayat ini, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, adalah Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan ada 4 orang di kalangan Bani Israel. Malam harinya mereka tahajud semalaman, sholat, melakukan sebaik-baik ibadah yang bisa dilakukan di malam hari, yaitu sholat. Siangnya mereka berjihad di jalan Allah. Malamnya tahajud, siangnya jihad. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah yang bisa dilakukan malam hari, dan siangnya melakukan sebaik-baik ibadah yang bisa dilakukan di siang hari, yaitu jihad fi sabilillah. Dan itu berlangsung selama 80 tahun tanpa bermaksiat sekejap mata pun. Bayangkan, malamnya tahajud atau sholat, siangnya jihad fi sabilillah, tak maksiat walaupun sekejap mata, itu berlangsung selama 80 tahun. Kebayang besarnya pahala yang Allah akan limpahkan kepada mereka. Sampai para sahabat takjub mendengarnya. Ini orang hebat banget gitu. Lalu datang Jibril memberi wahyu. Kata Rasul, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, qad ajabat ummatuka min haula'il arba'ah. Hai Muhammad, umatmu merasa takjub kepada 4 orang yang kamu ceritakan tadi. Karena ibadahnya hebat. 80 tahun tidak maksiat melakukan ibadah terus menerus. Dan Allah telah menurunkan bagi kalian 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan itu berapa tadi? Sekitar lebih dari 83 tahun. Maknanya, siapa di antara umatmu yang di malam itu ibadah, pahalanya lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada 4 orang Bani Israel tadi. Umat zaman dahulu untuk bisa meraih pahala yang gede harus melakukan ibadah yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Kalau umat Islam ini untuk memperoleh pahala yang besar hanya cukup melakukan ibadah, sholat atau apapun di satu malam ini saja. Tapi malam tersebut harus malam yang spesial. Tidak setiap malam. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Saat itu ya, para malaikat pun turun seluruhnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa para malaikat yang turun itu seluruh malaikat yang ada di sekeliling arsy. Dan itu malaikat ring satu. Allah istiwa di atas arsy. Arsy dipikul oleh berapa malaikat? 8. Atau siapa 8? Ada ayatnya? Ini yang gaib ya, perkara gaib ya. Ada ayatnya enggak? Ada ayatnya enggak? Yang mana ayatnya? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Itu surat apa ya? Al-Qiyamah? Bukan Al-Qiyamah. Surat apa? Apa? Al-Ma'arij. Bukan juga ya. Ada yang tahu surat apa? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samanya. Surah ini awalnya adalah Al-Haqqah. Surah apa itu? Surah Al-Haqqah. Wa ma adraka Al-Haqqah. Kadzdzabat tsamud. Dan seterusnya. Nanti di ayat kesekian. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arsy Allah saat itu dipikul oleh 8 malaikat. Tapi itu ketika kiamat terjadi. Ketika kiamat terjadi dipikul oleh malaikat 8. Dan para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan betul-betul 8 personal malaikat. Sebagian ulama lagi menyatakan 8 rombongan malaikat yang satu rombongannya mungkin banyak. Tidak terhitung. Walhasil ini ikhtilaf. Tapi itu terjadi pada hari kiamat. Ya. Ketika kiamat terjadi saat itu wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Tapi ketika belum kiamat seperti sekarang ini tidak ada keterangan dari ayat atau hadis yang sahih. Tapi ada hadis yang menyatakan bahwa sekarang arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat. Satu berupa orang. Satu lagi berupa singa yang besar. Satu lagi berupa thur yang besar, sapi yang besar. Satu lagi berupa burung yang besar. Jadi ketika ada seorang penyair yang menyatakan bahwa arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat, satu berupa orang, satu berupa singa, satu berupa burung, satu berupa lembu yang besar, lalu Nabi SAW menyatakan shaddaqa, orang ini benar. Tapi hadis ini dhaif. Dan karena ini menyangkut perkara gaib, maka tidak boleh menetapkan perkara gaib berdasarkan hadis yang dhaif. Nah, di sekeliling arsy ada malaikat dengan jumlah yang tidak terhitung. Saking banyaknya, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa malaikat sekeliling arsy disebut malaikat karubiyun. Karena dekatnya hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Di malam Lailatul Qadar seluruh malaikat yang ada di sekeliling arsy ini turun ke muka bumi. Ini yang dimaksud dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam itu turunlah para malaikat bersama ruh. Yang dimaksud ruh di sini apa? Malaikat Jibril. Ada banyak orang yang salah faham terhadap kalimat ruh yang diperuntukkan bagi malaikat Jibril. Kesalahpahaman itu menyatakan bahwa malaikat hanya berupa ruh yang tidak berjasad. Keliru, salah. Malaikat berjasad. Jasad mereka terbuat dari apa? Cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min mariji min nar wa khuliqa adam mimma usifalakum. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Para jin diciptakan dari api. Dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Dari tanah campur air yang hina dan seterusnya. Nah, maksudnya fisiknya, jasadnya yang diciptakan dari bahan-bahan tadi. Para malaikat jasadnya diciptakan dari cahaya. Wallahu alam bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, kita tidak tahu. Jin diciptakan fisiknya, lahiriahnya, jasadnya dari api. Wallahu alam juga kita tidak tahu gimana bentuk jin yang sebenarnya. Kalau ada yang tahu sejin itu bermacam-macam bentuknya, ada yang berbentuk kuntilanak, tuyul, genderuwo, itu bukan bentuk asli jin, bukan. Tapi itu ketika sedang apa? Menampakkan diri dalam berbagai macam bentuk yang mereka inginkan sesuai dengan kepentingan saat itu, bukan bentuk asli. Bentuk aslinya wallahu a'lam. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, siapa orang yang mengklaim dia sudah melihat jin, maka sungguh dia telah berdusta. Ada pernah orang melihat jin? Ada. Kok Imam Syafi'i menyatakan itu? Maksudnya dalam bentuk asli. Kalau dalam bentuk penyamaran mungkin banyak. Ada di antara di sini yang pernah melihat jin? Mungkin ada. Tapi itu bukan dalam bentuk yang asli. Nah, fisik jin, jasad jin diciptakan dari api. Dan jasad kita sebagai manusia diciptakan dari apa-apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadis, yaitu tanah campur air yang hina dan seterusnya. Itulah penjelasan tentang bentuk fisik. Adapun ruh, baik bagi masing-masing malaikat, jin dan manusia, Allah dan Rasulnya tidak menerangkan terbuat dari apa ruh tersebut. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Nanti baik malaikat maupun jin maupun manusia mati. Ketika mati, ruhnya dicabut dari jasadnya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala. Maka matilah semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Malaikat. Bukan burung, burung masih di bumi, cuma terbang. Bukan Superman juga. Superman hanya ada di dongeng. Tapi maksudnya malaikat. Fasaiqa man fis samawat. Lah matilah semua yang ada di langit, itu para malaikat. Dan wa man fil ard, dan semua yang ada di muka bumi. Semua kita, mati semuanya. Oleh karena itulah maka kematian baik malaikat ataupun makhluk yang ada di bumi sama, yaitu dicabutnya roh dari mereka, dari jasad mereka lalu mati. Maka para malaikat bukan makhluk yang hanya berupa roh saja, tidak. Tapi berupa jasad yang ada rohnya. Kenapa malaikat Jibril disebut roh? Karena hamilur roh. Dia pembawa roh. Tapi ruh yang dimaksud, yang dibawa oleh malaikat Jibril bukan ruh sebagai jiwa manusia, bukan. Tapi ruh di sini Al-Quran, wahyu. Salah satu sebutan untuk Al-Quran lah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, hei Muhammad, ruh dari perintah kami. Allah telah mewahyukan ruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ruh di sini apa? Al-Qur'an. Salah satu sebutan bagi Al-Qur'an ruh, karena salah satu fungsi dari Al-Qur'an adalah seperti fungsi ruh, yaitu menghidupkan. Fungsi ruh apa? Menghidupkan. Qur'an disebut nur, apa artinya? Saya karena salah satu fungsi Al-Qur'an lah menerangi. Al-Qur'an juga disebut syifa, apa artinya? Obat, karena salah satu di antara fungsi Al-Qur'an lah mengobati. Al-Quran disebut ruh karena salah satu fungsinya adalah menghidupkan. Menghidupkan hati yang tadinya mati. Orang musyrik, orang kafir, itu hatinya mati. Begitu dia menerima Al-Quran, hidup lagi. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan para sahabat yang lain tadinya musyrik, kafir, penyembah berhala, mati hatinya, lalu menerima Islam, menerima Al-Quran, hidup lagilah jiwa mereka. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Al-Anfal itu. Ayat ke, cari sendiri. Kalau enggak salah 23 ya, 23. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kamu, mengajak kamu, lima yuhyikum, kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kamu. Itu kepada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah ruh bagi hati yang telah mati. Begitu hati yang mati menerima Quran Sunnah, dia hidup lagi. Makna istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, penuhi seruan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian, maksudnya menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Penuhi, sambut itu ajakan, terima Al-Quran dan As-Sunnah, maka hati dan jiwa kalian akan hidup. Nah makanya disebutlah malaikat Jibril dengan sebutan ruh, maknanya hamilur ruh. Dan ini terpakai dalam hampir setiap bahasa. Termasuk dalam bahasa Indonesia, ada gak orang yang dipanggil dengan panggilan barang yang dia bawa? Ada gak? Ada. Contohnya tukang pos. Disebut apa? Pak Pos. Kenapa disebut Pak Pos? Padahal nama dia sebenarnya Asep. Pak Pos, titip nih. Ngaliek gak itu Pak Pos? Ngaliek, ada apa Den gitu. Nitip surat, masukin ke sana. Karena hanya karena dia membawa pos surat. Sekarang sudah jarang. Dulu ke kampung-kampung ada orang yang suka menjajakan bilik. Tahu bilik ya? Saya khawatir anak-anak sekarang gak tahu apa yang namanya bilik. Bilik itu apanya? Ya terbuat dari arihinis, naon bahasa Indonesia. Sembilu. Ah, bagikan hati diiris sembilu. Jadi bambu ada bagian yang kulitnya. Ya. Nah kulitnya saja itu. Itu namanya hinis. Terus hinis itu dianyam. Jadilah bilik. Dulu rumah-rumah pakai bilik, gak ditembok seperti sekarang. Ya, pakai bilik, murah meriah. Dan sehat. Karena sirkulasi udara, ya nyambung. Karena bilik kan ada yang bolong-bolong, begitu angin gak gelebuk, masuk anginnya tuh. Gitu ya. Apalagi zaman dahulu masih alami banget, masih dingin, ditambah sama bilik lagi, aduh, ngehot-hot deh. Itu dianyam bilik. Bilik itu dibuletin gitu ya, ditanggung. Orangnya gak kelihatan di dalam. Bilik, langsung kita beli. Bilik gitu ya. Disebut bilik barang yang dia bawa yang nongol orangnya. Sehingga zaman dahulu ada tata rucingan. Tata rucingan itu apa? Teka-teki, riddle-riddle. Di geruan cangkangna bijil sikina. Dipanggil kulitnya yang keluar bijinya. Itu tukang bilik. Kok sampai ke sana penjelasan dari mana tadi? Ruh. Disebut hamilur ruh. Karena apa? Karena dia pembawa ruh, pembawa Al-Quran. Itu penjelasan para ulama. Ya. Saat itu para malaikat yang hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, Allah sendiri yang menyatakan para malaikat ruh yang hamba yang dimuliakan. Bal ibadum mukramun. Kan dulu orang-orang kafir mengatakan bahwa para malaikat itu anak-anak Allah, anak-anak wanita, putri-putri Allah. Disebut putri Allah dalam benak orang kafir. Para malaikat itu bergender wanita, berkelamin wanita, berjenis kelamin wanita. Makanya dalam pandangan orang-orang Nasrani, kalau mereka membuat film yang melibatkan malaikat, apa malaikat bahasa Inggrisnya apa? Angel, apa mana angel? Bidadari ya, bidadari. Suka digambarkan sebagai malaikat tuh berbentuk wanita, bersayap. Di kepalanya ada lingkaran, di tangannya ada tongkat, di ujung tongkatnya ada bintang, puter-puter-puter, pleng gitu kan. Itulah angel. Angel bisa bermakna malaikat, bisa bermakna apa? Bidadari. Dan Al-Quran menyatakan begitu, bahwa Allah itu memiliki anak perempuan, itulah malaikat. Allah menyanggah, bal ibadum mukramun. Para malaikat hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak takabur, walaupun mereka hebatnya luar biasa. Fisiknya besar. Kekuatannya tak tertandingi oleh makhluk yang manapun. Bisa terbang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Bayangkan setiap hari bolak-balik dari langit ke bumi, terus begitu. Tapi mereka tidak takabur untuk ibadah kepada Allah. Tidak merasa besar, lalu enggan ibadah, enggak. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yastakbiruna an ibadatih, wa la yastahsiruna yusabbihuna al-layla wal-naharu, wa la yafturun, wa la yafturun, wa la yafturun. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu tidak bertakabur dari ibadah kepada Allah. Mereka tawadhu, ya. Mereka itu bertasbih malam dan siang tanpa jemu. Tanpa bosan, tanpa lelah, tanpa cangkel, pegel ataupun kesel. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat walaupun sekejap. Mereka selalu melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan. Mereka dalam jumlah yang sangat banyak dan besar turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar dipimpin oleh malaikat Jibril. Makanya di malam itu karena banyaknya malaikat yang turun yang ada hanya keselamatan sampai fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah di malam tersebut sampai terbitnya fajar. Dari surat ini ada beberapa penjelasan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Setidak-tidaknya ada 6 poin. Pertama, annallaha anzala fiha al-Qur'an alladhi bihi hidayah. Hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran seluruhnya di malam itu. Al-Quran itu hidayah bagi manusia. Demi kebahagiaan hidup mereka dunia atau akhirat. Ini keutamaan pertama dari Lailatul Qadar, yaitu diturunkannya Al-Quran sekaligus seluruhnya dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kedua, Allah menggunakan kalimat istifham. Istifham artinya kalimat tanya. Allah menyatakan, "Wama adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Setiap ayat yang menggunakan kalimat istifham menunjukkan super pentingnya perkara yang akan dijelaskan setelah kalimat tersebut. Ini sesuatu yang hebat dan agung loh. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wama adara kamal qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini memakai kalimat istifham menunjukkan kiamat yang akan dijelaskan itu penting loh. Kalimat istifham salah satu fungsinya untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Kalau guru sebelum menerangkan sesuatu, umpamanya si guru itu akan menjelaskan tentang proses pembuatan comro. Oncom di jero. Bagaimana caranya agar murid-murid fokus dulu perhatian sebelum menjelaskan, si guru melontarkan pertanyaan. Anak-anak, kalian tahu comro? Itu memancing perhatian kan? Jawab. Apa yang kalian ketahui tentang comro? Anak mikir kan? Lalu memberikan jawaban. Ada naon eta teh? Nanti Ikhwan Ahwat sebelum sholat, sebelum kajian, cek dulu HP masing-masing. Walaupun disimpan di tas atau di cas, cek ringtone. Apalagi kalau ringtone-nya musik atau nyanyian. Lagi sholat, derdangdut ada. Termasuk alarm, mungkin itu alarm tuh. Ya, memberitahu untuk sahur. Jam 6. Kadang di silent ringtone-nya tapi alarmnya tidak dimatikan bunyi. Jadi kalimat istifham untuk menarik perhatian menunjukkan perkara yang akan dijelaskan itu sangat penting. Di dalam Lailatul Qadar Allah melontarkan pertanyaan dulu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah pengetahuanmu tentang Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Dan ini juga dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya ketika menerangkan sesuatu kepada sahabatnya. Tentang ghibah umpamanya. Atadruna mal ghibah? Tahu enggak kalian apakah ghibah itu? Ketika sahabat ditanya, mereka fokus perhatian dan memberikan respon. Atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa yang muflis itu? Itu selalu melontarkan. Jadi memberi pertanyaan sebelum menjelaskan adalah salah satu metodologi belajar atau mengajar yang syar'i. Sesuai dengan ketetapan syariat. Ini keutamaan yang kedua. Ketiga, annahu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan keempat, annal malaikata tatanazzalu fiha wa hum la yanziluna illa bil khairi wal barakah wal rahmah. Bahwa para malaikat di malam itu turun dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka tidaklah turun kecuali dengan membawa kebaikan, barokah dan rahmat. Keutamaan yang keempat, annaha salamun likathrati salamati fiha minal iqab wal azab bima yaqumu bihil abdu min ta'atillahi azza wa jalla. Di malam itu ada, malam itu adalah malam yang selamat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam yang selamat karena apa? Karena penuhnya keselamatan di malam itu dari azab, dari sanksi, dari murka Allah. Karena ibadah yang dilakukan oleh manusia di malam itu. Gugur dosa-dosanya, dihapus kesalahan-kesalahannya. Makanya ketika istri Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, in ra'aitu Lailatul Qadar famadza aqul? Wahai Rasulullah, kalau aku melihat Lailatul Qadar, apa yang harus aku katakan? Doa apa yang harus aku baca? Beliau menjawab, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pemaaf. Tuhibbul afa, sangat mencintai maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Minta ampunan. Kalau yang materi, oh Lailatul Qadar, ya Allah beri saya mobil. Ya Allah beri saya kekayaan. Mumpung ini Lailatul Qadar, doanya di apa? Di ijabah. Bagi yang jomblo, ya Allah beri saya jodoh. Mintanya dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk minta akhirat, minta diampuni dosa-dosa. Bukan terlarang, mangga teh teuing silakan gitu. Keenam atau keutamaan terakhir yang dijelaskan tentang Lailatul Qadar, annallaha anzala fi fadliha suratan kamilatan tutsla ila yaumil qiyamah. Bahwa Allah menurunkan satu surat penuh. Walaupun pendek, ringkas. Yang menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar yang akan terbaca terus sampai hari kiamat. Disebutlah surah Al-Qadar. Satu surat penuh dibacakan, diturunkan tentang hal itu. Dan ini menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Ikhwan, baik hadirin ataupun para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, hanya 4 menit lagi tersisa untuk persiapan KJJ. Mohon maaf baik hadirin ataupun pendengar radio manapun, untuk pagi ini tidak ada dulu pertanyaan. Kita akan nyambung sekarang ke KJJ, kajian jarak jauh dengan ikhwan-ikhwan kita yang ada di benua Amerika sana, di beberapa kota di sana. Ikhwan silakan ikut bagi pendengar radio manapun yang sekarang bergabung, terus mau terus bergabung lagi untuk KJJ, dipersilakan berhubungan dengan operator di Roja Bandung. Ya, cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.